Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Khana fil rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Masail Jahiliyah. Berkata penulis rahimahullah taala, istinfarul muluk tidak ahli al-haq al-mas'alah al-thaniya wa-sittun. Istinfarul muluk, mengerahkan kekuasaan untuk melawan ahlul haq. Ketika berhadapan dengan hujjah yang dimiliki oleh ahlul haq dan mereka tidak bisa membantah dengan hujjah yang sama, tidak bisa mendatangkan hujjah, secara hujjah tidak bisa membantah, maka mereka akan menghadapi ahlul haq dengan kekuatan fisik, dengan kekuasaan. Ini termasuk diantara perilaku yang dianut oleh kaum jahiliyah. Mereka memang tidak mencari untuk tunduk kepada kebenaran, tapi mereka sudah bersikukuh di atas prinsipnya, sehingga mereka akan membantah ahlul haq dengan hujjah yang mereka punya, yang mereka anggap sebagai hujjah. Mereka akan bawakan dalil-dalil meskipun tidak sesuai dengan penempatannya. Mereka akan mudah menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya untuk dibawa sesuai dengan apa yang mereka maukan, membela apa yang sudah mereka anut. Ternyata ketika dibongkar oleh ahlul haq dan ketika dijelaskan dan terpatahkan hujah tersebut, mereka pun tidak mau serta-merta menerima kebenaran, tetapi akan mengambil jalan yang lain, akan menggunakan cara yang lain untuk tetap mengalahkan ahlul haq, yaitu dengan mengerahkan kekuatan fisik, menggunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan. Ini poin yang ke-62. Kanuhum idza ghulibu bil hujjah faja'u ila syakwa lil muluk kama qalu أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض keadaan mereka ahlul jahiliyah ketika mereka dikalahkan oleh ahlul haq dengan hujjah ini tampakkan dibawakan oleh ahlul haq yang tidak bisa dipatahkan mereka pun akan membawa permasalahan ini untuk diajukan kepada para penguasa untuk kemudian agar bagaimana penguasa tersebut bisa dipengaruhi untuk kemudian menumpas ahlul haq. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-127. 20 atau 30? Hah? 20. Atadaru Musa. Ini perkataan pembesar kaum. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Berkatalah pembesar-pembesar kaum kepada Fir'aun, atadaru Musa, apakah engkau akan membiarkan saja Musa wa qaumahu dan kaumnya untuk mereka leluasa melakukan pengerusakan di negeri ini, yaitu di negerinya Fir'aun, di negeri Mesir. Ini ketika Musa sebelumnya telah ditantang adu kekuatan sihir yang mereka anggap Musa membawa ajaran sihir. Maka dikerahkan seluruh kekuatan-kekuatan untuk menghadapi Musa. Ketika mulai tampak Musa akan mengalahkan, baru mereka akan menghadapinya dengan cara yang lain. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala syarh min masail ahli jahiliyah, di antara perkara-perkara yang dianut oleh ahli jahiliyah, annahum kanu idza ghulibu bil hujjah laja'u ila syakwa ila sultan. Mereka itu ketika terdesak, terkalahkan oleh hujjah, karena ahlul haq yang dikedepankan adalah hujjah. Ini menunjukkan dari sejak dahulu ahlul haq itu selalu menyampaikan yang pertama kali hujjah. Ketika mereka terkalahkan oleh ahlul haq dengan hujjah yang nyata yang jelas, mulai mereka mengambil cara untuk menyusun kekuatan menghadapi ahlul haq dengan bernaung di bawah kekuatan penguasa, menghasut penguasa, mengadu kepada penguasa, membenturkan ahlul haq dengan penguasanya. Ini dari zaman dahulu sudah ada. Jadi kalau muncul di zaman-zaman sekarang ini, dibangun opini untuk menggiring penguasa agar memiliki persepsi yang keliru tentang para pembawa kebenaran, sehingga akan berbenturan ahlul haq dengan penguasa, ini propagandanya ahlul jahiliyah. Memang sudah sejak zaman dahulu seperti itu pola politiknya ahlul jahiliyah. Wa ma'na ghulibu bil hujjah ay uqimat 'alaihim al hujjah. Telah ditegakkan kepada mereka al hujjah. Itu yang dimaksud dengan ghulibu bil hujjah. 'Ala butlani ma hum 'alaihi. Yang kemudian terbongkarlah kebatilan apa yang ada pada mereka. Tersingkap kebatilannya dan diketahui bahwa ajaran yang mereka anut tidak berdasar dan menunjukkan ajaran tersebut adalah batil, itu namanya telah ditegakkan kepada mereka hujjah. Walam yakul lahum hujjah, sementara mereka tidak lagi punya hujjah untuk yuqawimu nabiha, untuk mengalahkan ahlul haq. Kalau adu hujjah, adu dalil, itu mereka sudah tidak bisa lagi membantah. Yang ada hanya mendengar dan menerima. Sudah sampai kepada mereka, tinggal makbul atau tidak. Makbul indahum, diterima di sisi mereka ataukah tidak. Nah, ternyata karakter ahlul jahiliyah tidak. Fa innahum yalja'una ila al-quwwah liman ilqa'imi bil haqq. Maka sesungguhnya mereka akan membangun, menyusun, mengumpulkan cara-cara yang lain, yaitu berlindung terhadap kekuatan penguasa dalam rangka untuk menghalangi tegaknya kebenaran. Persis yang diberitakan, yang ditulis oleh muallif rahimahullah ta'ala. Ini kalau kita cermati dengan apa yang kita alami di zaman kita sekarang ini, itu sama. Dan memang dari zaman dahulu dan seterusnya, ahlul haq dan ahlul batil, pola permusuhannya sama. Tinggal berbeda medianya saja. Yang berbeda secara teknis, secara sarana-prasarana, tapi pola-polanya sama. Kesyirikan dengan tauhid, terus begitu. Bid'ah dengan sunnah, terus begitu. Ahlul haq dengan ahlul batil, terus begitu. Hanya saja sarana yang digunakan itu yang berbeda-beda satu zaman dengan zaman yang lainnya. Kama qala fir'aunu li Musa alaihi salam, lain ittakhadha ilahan ghairi la'aja'alannaka minal masjunin. Sungguh jika engkau menjadikan ada sesembahan lain selain aku, benar-benar aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Nah. Lama lam yakun indahu hujjah, ketika tidak lagi mereka atau di sisinya ada hujjah, yaruddu biha ala nabiyillah, untuk membantah dengan hujjah tersebut terhadap Nabi Allah, yani Musa alaihi salatu wassalam, ketika Fir'aun sudah tidak punya lagi hujjah untuk menunjukkan bahwa Musa itu salah, sehingga bisa membantahnya dengan hujjah tersebut, laja'a ila quwwati sultan. Maka dia akan menjadikan senjatanya berupa kekuatan kekuasaan. Ini diancam, la'aja'alannaka minal masjunin. Fir'aun punya kekuasaan, memegang kekuasaan. Siapa yang mau dipenjara bisa dipenjara, siapa mau dibunuh bisa dibunuh, siapa yang diintimidasi bisa diintimidasi, karena dia yang memegang kekuasaan. Ini dijadikan sebagai alat untuk membela apa yang ada di sisinya berupa ajaran yang dianut, meskipun itu kebatilan, meskipun ketika ditunjukkan dengan hujjah, mereka semua tidak bisa menghadapi hujjah tersebut. Wa hadhihi tariqatu al-mahzumin wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'uhu lama intasara alaihim Musa alaihi salatu wassalam fil mahfal al-azim alladhi aqaduhu. Ini cara orang-orang yang mereka berada di barisan Fir'aun, yang memang tidak punya itikad untuk menerima kebenaran, ketika Musa mulai tampak akan unggul terhadap mereka di satu arena adu tanding yang telah disepakati, dikumpulkan manusia untuk sama-sama mengeluarkan kekuatannya, dan Musa menghadapinya tantangan tersebut. Wa jama'a Fir'aun as-sahrah, Fir'aun telah mengumpulkan para tukang-tukang sihir, para pakar-pakar sihir, pakar sihir dikumpulkan, min masyarikil ardi wa magharibiha, kumpulkan semua dari penjuru arah timur dan juga barat, semua dikumpulkan untuk berada di barisan Fir'aun. Dan sesuatu yang luar biasa, Musa alaihissalatu wassalam dengan segala keterbatasannya, dilihat dari sisi lahiriah, sementara Fir'aun dengan segala kekuatan materi, kekuatan kekuasaan, semua ada di genggamannya, dunia, harta benda, materi, dan orang-orang semua berada di bawah pengaruhnya. Itu dikumpulkan semua dari pakar-pakar sihir dari seluruh penjuru yang ada untuk menghadapi Musa. Nah, li ajli ayyubtila ma ma'a Musa minal ayat, tujuannya satu aja, untuk menunjukkan bahwa tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam itu adalah batil. Itu aja tujuannya. Li'annahu yaz'umu annahu sahir, karena Musa alaihissalatu wassalam itu disangka dia juga adalah tukang sihir yang memiliki kekuatan sihir. Fa jama'a sahrah, maka Fir'aun mengumpulkan tukang sihir. Wa talaba min Musa tahdid al-maw'id, dan meminta dari Musa untuk melakukan atau mengadakan satu waktu yang telah disepakati. Min ajli urida ma ma'ahu wa ma ma'a sahrah, untuk ditunjukkan di depan halayak masa kekuatan yang ada di sisi Musa dan kekuatan yang ada dari arah sisi para pakar-pakar sihir tersebut. Maunya ketika Musa tidak lagi mampu menghadapi para tukang sihir, maka akan jatuh di hadapan manusia yang banyak, akan dipatahkan yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam, dan sekaligus akan dihancurkan nama baik Musa, dipermalukan. Ini makar. Nah, min ajli ayyamawahu ala nas anna indahu ma yuqawimu ma ma'a Musa minal mu'jizah. Demikian juga tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam itu tidak bisa mengalahkan kekuatan yang ada di sisi Fir'aun, hingga kemudian menjadikan masyarakat semakin takut kepada Fir'aun, kedudukannya semakin ditakuti, dan Musa akan lemah, akan ditinggalkan oleh manusia. Ini secara politik, strateginya sudah dikerahkan dengan segala macam cara, dengan segala kekuatan, dari segala sisinya. Tetapi mereka lupa bahwa kebenaran itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, itu perilaku kaum jahiliyah. Jadi kalau kita sekarang ini mendengar ada semacam upaya-upaya untuk menggalang kekuatan dan menakut-nakuti ahlu sunnah wal jamaah, menakut-nakuti sekelompok kaum yang berusaha untuk menegakkan kebenaran di muka bumi, ditakut-takuti dengan berbagai macam gelaran-gelaran yang membuat manusia lari, membuat manusia khawatir dengan keberadaannya. Ini biasa. Dan sekali lagi, mereka lupa bahwa kebenaran ini adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan terus menjalankannya di mana yang Allah kehendaki, melalui siapa-siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya sebagai salah satu yang berupaya mengikuti kebenaran tersebut. Kalau kita berposisi di atas kebenaran, maka kita akan berada di posisi yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita termakan dengan berbagai macam upaya-upaya propaganda, lalu kita ragu terhadap kebenaran dan kita berpaling, maka kita berada di posisi yang tidak dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memenangkan ahlul haq dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Dan di sana Allah ingin menguji dari kalangan ahlul haq siapa yang sabar menjalani jalan kebenaran dan siapa-siapa yang ternyata mereka lemah keimanannya. Nah, kita dengar sekarang ini banyak ungkapan-ungkapan yang kalau seandainya itu akan dipikir dengan perasaan manusia, mengerikan. Seakan-akan hentikan kegiatan-kegiatan kalian. Kalau tidak, ada yang disebutkan fajir, apa, darah, ya, dengan segala macam ancaman fisik, teror, intimidasi. Ya. Pokoknya jurus mereka kalau sudah tidak lagi bisa menghadapi dengan ilmiah, menyampaikan argumentasi dalil yang digunakan otot, ya, dengan berbagai macam bentuk jenis-jenisnya yang berbeda-beda. Ada yang ketika dikatakan, disampaikan bahwasanya hadis-hadis yang dibaca tadi lemah, ya, hadisnya lemah tapi ininya kuat. Hadisnya lemah, ininya kuat. Ya, silahkan kamu bilang hadis lemah, pakai ini biar kuat. Ada yang begitu. Nah. Ada yang segala macamnya. Itu semua sudah ada sejak dari zaman dahulu. Tidak usah khawatir. Biasa. Tetapi kita juga meneladani bagaimana ahlul haq dari zaman dahulu, mereka terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus berada di bawah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan untuk dijalani, tidak menggunakan perhitungan perasaan, tidak menggunakan perhitungan akal, tapi menggunakan perhitungan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti kemenangan. Falamma anal mau'id wajtama'a an-nas min ajli mushahadatin ma yahsul, ya, min ajli mushahadati ma yahsul. Dan ketika suatu waktu yang telah dijanjikan itu terlaksana, manusia telah berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Detik-detik menegangkan. Musa alaihissalatu wassalam sendiri tidak punya perhitungan. Saya punya kekuatan apa? Secara usaha yang bisa digalang. Tidak ada. Secara naluri manusia, sebagai manusia, takut. Yang ditakutkan bukan karena beliau lemah lalu terancam secara kekalahan fisik, enggak. Tetapi yang ditakutkan adalah ketika yang dibawa itu bisa terkalahkan, maka manusia akan terkelabui dan kebenaran itu akan ditinggalkan. Itu yang dikhawatirkan. Walqasaharah ma ma'ahum minas sihri. Mulai para pakar sihir ini melemparkan apa yang ada pada mereka berupa kekuatan-kekuatan sihirnya. Wamtala alwadi min sihrihim. Wama ma'ahum minal asbi wal hubal allati hashawha bizibqi. Mulailah tanah lapang itu, lembah itu penuh dengan berbagai macam sihir mereka. Ya. Juga apa yang dibawa oleh para pengikutnya. Dan tali-tali yang berubah menjadi tampak sebagai ular terlihat oleh manusia. Yang itu semua adalah untuk dalam rangka menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti. Wabiwadin na'am tuharrikuha ka'annaha hayat. Di lembah itu sihir-sihir itu bergerak seakan-akan itu ular-ular yang hidup. Yuriduna ayudahi'u ma ma'a Musa minal mu'jizah. Mereka ingin agar bisa mengalahkan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasalam berupa mu'jizat. Wahiyal hayah allati tatahawwalu minal asa allati ma'ahu, yaitu ular yang berubah dari sebilah tongkat yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasalam, yang itu adalah mukjizat. Faja'u bi sihrin 'adzim, maka mereka pun membawa kekuatan sihir yang besar. Nah, bayangkan satu negeri dipimpin oleh penguasa negeri Fir'aun yang telah berkuasa turun temurun, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bangsa Kipti yang telah menjajah Bani Israel. Ini tukang-tukang sihir semuanya dibayar, dijanjikan kedudukan untuk mengalahkan Musa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah menyinggung di dalam firman-Nya, hatta inna Musa alaihi salam khafa fa aujasa fi nafsihi hifatan Musa. Sampai ketika sungguhnya Musa ada terhinggapi rasa takut pada dirinya. Nah, Musa mulai merasa ada rasa takut di dalam dirinya. Khafa ayulabbisu ala nas. Yang dikhawatirkan bukan madarat yang menimpa dirinya, tapi yang dikhawatirkan manusia akan terkelabui sehingga tertipu dengan kebatilan yang dibawa oleh Fir'aun dan tidak bisa melihat kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang menjadi faidah, hendaknya ketika kita berdakwah kita tidak mementingkan untuk memikirkan keselamatan pribadi, tapi kita memikirkan bagaimana dakwah. Itu yang lebih diutamakan. Yang lebih diperjuangkan adalah keselamatan dakwah agar kebenaran bisa menjadi yang paling diperjuangkan daripada keselamatan pribadi. Ini contoh. Nabi Musa alaihissalam tidak mengkhawatirkan akan resiko yang ditanggung akan menimpa dirinya secara pribadi, tapi memikirkan bagaimana akibat kalau seandainya tidak bisa mengatasi keadaan tersebut, manusia akan tertipu dan terbawa oleh kebatilan yang itu jelas kebatilan tersebut. Satu perkara yang nyata, satu perkara yang batil, jelas kebatilannya. Nah, wa illa fahuwa wasiqun bima ma'ahu. Ya. Kalau bukan memikirkan itu, maka beliau sangat percaya penuh terhadap apa yang dibawa bersamanya. Karena itu adalah pemberian Allah. Wasiqun binasrillah. Thiqah, percaya penuh terhadap apa yang dijanjikan berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu khafa ayulabbisu 'alan nas. Lianahum ja'u kama qala Allah Subhanahu wa taala wa ja'u bi sihrin 'adzim. Ini pikirkan. Khawatir manusia akan tertipu ketika tidak mampu beliau mengatasi keadaan tersebut. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengerahkan kekuatan sihir yang besar. Nah, ini kita membaca yang menjadi pelakunya Musa alaihissalam. Sekarang, kalau seandainya kita yang diperintah menghadapi satu keadaan semacam ini, yang dipertaruhkan adalah manusia mereka akan tertipu dengan kebatilan ketika kebatilan itu unggul, maka ini sungguh luar biasa. Nah, dan itu akan dialami oleh setiap orang-orang yang berdakwah dengan kadar dan kapasitas masing-masing. Maka prinsipnya ikuti para da'i, para du'at yang Allah telah utus dengan kebenaran dari semenjak zaman dahulu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Fa amara Allah Musa alaihi salatu wasalam bil qa'il 'asa. Maka Musa alaihi salatu wasalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melemparkan tongkat. Falqaha, maka dilemparkanlah tongkat tersebut. Fasarat hayatan 'azimah, maka jadilah berubah tongkat itu menjadi seekor ular yang besar. Idzala'at kullama alqauhu, yang melahap semua apa yang telah dilemparkan oleh para tukang sihir habis. Hatta khafu an tasila ilaihim, sampai mereka pun ketakutan ular-ular hasil rekayasa sihirnya habis. Ini terus bergerak, ular yang besar ini. Takut mereka ini, jangan-jangan yang disasaran mereka nantinya. Wanashadu Musa ayumsikaha anhu, sehingga mereka pun meminta dengan sangat kepada Musa untuk menangkap kembali ular tadi. Ini banyak orang, ular-ular yang penuh tadi di lapangan sudah habis. Ini bergerak ular besar ini. Ayo, ini yang pawang-pawang ular sihir tadi, ini yang menjadi sasaran berikutnya. Mulai mereka minta kepada Musa untuk tangkap, dan sampai menghabiskan orang-orang yang ada di situ. Li'anahum khafu an tasila ilaihim, mereka takut ular besar ini akan menangkap mereka dan sampai untuk menyerang mereka. Wa 'inda dzalik, dan di saat hal yang semacam itu, fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malu, maka menjadi tampaklah kebenaran dan tampaklah kebatilan apa yang mereka lakukan. Faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Para pawang-pawang ular rekayasa sihir itu kalah dan mereka pun berbalik jadi orang-orang lemah. Wa ulqiya saharatu sajidin, dan mereka pun bersujud menyungkurkan diri. Qalu, mereka mengatakan, amanna bi rabbi Musa bi rabbil alamin. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Ya. Mereka tahu bahwa yang ini, ular ini bukan dari rekayasa sihir. Sebelum diterangkan oleh para ulama, ilmu sihir mereka menjadikan mereka paham bahwa ini bukan dari jenis sihir. Karena semua tukang sihir dari yang paling pakar, semuanya sudah dikumpulkan. Tidak ada yang bisa mengeluarkan ular sebesar itu. Sehingga ini pasti datang dari sisi Allah SWT, penguasa alam ini. Sehingga mereka pun sadar bahwa kekuatan sihirnya itu batil, dan yang benar adalah yang datang dibawa oleh Musa AS, dan mereka pun tersungkur sujud untuk beriman. Li'annahum arafu annama ma'a Musa laisa sihran. Nah, mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Musa itu bukan sihir. Walamma amana saharatu wa sajadu lillahi azza wa jal hadadahum fir'aunu bil qatli wa salbi wa qatli saharah alladhina amanu wa tabu ilallahi wa salabahu. Maka ketika tukang sihir itu beriman dan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, Fir'aun pun menjatuhkan vonis-vonis, mengancam mereka untuk membunuh dan menyalibnya, dan dibunuhlah ya, tukang sihir tersebut yang mereka telah beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disalib. Ya. Kan tidak konsekuen, tidak konsisten, tidak sportif. Ya. Ini sudah disepakati hari ini. Kemudian diundang semua orang untuk menyaksikan. Siapa yang kalah, maka dia yang harus menerima kebenaran. Ya, maunya ini menang. Ketika kalah, tetap saja. Justru tukang-tukang sihir ini yang sudah tahu bahwa dia kalah oleh kebenaran dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Musa, ini pun dikorbankan, dibunuh oleh Fir'aun. Yang tadinya dijanjikan kalau menang akan diberikan kedudukan dan diberikan suplai apa yang diperlukan dari segala macam kebutuhannya untuk melayani apa yang dibawa oleh Musa, ternyata kalah. Ya. Bukan diberi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya, tetapi justru disiksa dan dibunuh. Nah, jadi memang ahlul batil, ahlul jahiliyah, mereka sama sekali tidak akan melihat kebenaran, tapi akan bersikuku dengan apa yang telah dianut, apapun pokoknya. Nah, kalau mereka menang dengan hujjah yang diputarbalikan, mereka akan bergembira riang, akan teriak, kuar-kuar kemana-mana. Tapi kalau kalah, mereka juga tidak akan segera menghargai bahwa yang dibawa oleh pembawa Quran itu adalah kebenaran. Nah, ثم التفتوا إلى بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى. Kemudian mulai berpaling, beralih Fir'aun kepada Bani Israel yang mereka telah beriman kepada Musa. وقالوا لفرعون. Mereka berkata kepada Fir'aun, أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويضرك وآلهتك. Pembesar-pembesar yang menjadi pengikut Fir'aun ini berkata kepada Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan juga kaumnya untuk leluasa berbuat kerusakan di negeri ini? Dan engkau akan membiarkan Musa meninggalkan engkau, tidak menghargai, menghormatimu, dan meninggalkan sembahan-sembahanmu, meninggalkan ajaranmu, diprovokasi. Inilah sesungguhnya para provokator-provokator. Mendekati penguasa untuk melancarkan hasutan-hasutan, untuk memprovokasi dengan tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, agar penguasa terprovokasi lalu bertindak menghadapi orang-orang yang benar. Nah, dan ini pun banyak zaman-zaman kita semacam ini, hal semacam ini banyak terjadi. Ketika adu hujjah tidak bisa, maka mereka mulai menemui orang-orang yang berkuasa di situ untuk dibujuk rayu agar bisa mengerahkan kekuatannya demi untuk menghalangi dakwahnya Ahlul Haq. Di beberapa tempat terjadi kumpulkan tokoh-tokoh yang berkuasa, ditiupkan kebencian-kebencian dan diputarbalikkan dakwah yang ada, lalu digunakan siasat-siasat licik yang akhirnya timbullah terhimpun kekuatan untuk menghalangi dakwah sunnah. Qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Berkatalah Musa, berkatalah Fir'aun, kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan kami akan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sungguh kami berkuasa penuh di atas mereka. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha' min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Berkatalah Musa kepada kaumnya, minta tolonglah kalian hanya kepada Allah dan sabar. Nah, ini juga faedah. Kalau berhadapan dengan isu-isu yang semacam ini, ingat perkataan Musa kepada kaumnya, mintalah pertolongan hanya kepada Allah dan sabar. Tidak usah terprovokasi, tidak usah terpancing, tidak usah terbawa dengan situasi dan kondisi yang digiring untuk berbenturan dengan penguasa. Tidak usah. Tapi minta tolong kepada Allah, hadapi dengan sabar. Sesungguhnya bumi ini milik Allah yang Allah akan wariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Ya, hidup ini kan bergilir. Sekarang yang sedang berkuasa Fir'aun, ya biar dia berkuasa. Nanti juga Allah akan ganti dengan yang lain. Karena bumi ini milik Allah, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah wariskan bumi itu kepadanya dari kalangan hamba-hambanya Allah kehendaki. Nah, kemudian juga perjuangan Musa sama sekali tidak ada keinginan untuk berkuasa. Tidak ada sama sekali gelagat untuk meraih kekuasaan terhadap manusia. Sehingga menghadapi Fir'aun dengan kekuasaannya, kalaupun seandainya Fir'aun tunduk, jatuh, tidak ada untuk kemudian mengambil kekuasaan. Karena yang berdakwah atau Musa alaihissalam itu berdakwah itu hanya ingin menyelamatkan manusia dari pengaruh ajaran sesatnya Fir'aun. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir kemenangan itu akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Asyahid min hadha annahum talabu minhu al-luju ila al-quwa washtaku ila fir'auna liyuqahira hadal haq wa hadal iman wa hadha fi'lu ashbahihim fi kulli zamanin wa makan. Menjadi syahid dari keterangan ini adalah mereka meminta dari Fir'aun perlindungan terhadap kekuatan yang dimiliki dan mengadukan kepada Fir'aun untuk menggunakan kekuasaannya dalam rangka menghadapi kebenaran. Nah, dan menghadapi keimanan. Dan ini merupakan perbuatan orang-orang yang sama, yang sebarisan dengan mereka, yang akan ada di setiap zaman dan setiap tempat. Akan ada terus. Setiap orang yang dia berdakwah membawa kebenaran akan berhadapan dengan tipikal ahlul batil yang memiliki ajaran jahiliyah. Nah, ini kita melihat bagaimana ikhwah, seorang alim ketika menuliskan satu prinsip, satu kaidah, akan bisa dipakai di zamannya beliau untuk masyarakatnya, untuk umatnya, ternyata berlaku zaman berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai sekarang dan sampai nanti. Terus bisa dipakai dan bisa dijadikan sebagai pedoman, dan bisa ketika dibaca, terjadinya sama seperti kejadian zaman sekarang. Nah, padahal ini sudah sekian lama yang lalu. Begitu dituliskan, terjadi zaman yang sebelumnya, peristiwa yang sama, dan dijadikan sebagai patokan pedoman di zaman itu. Zaman ditulisnya buku ini, dan akan terus bisa digunakan sebagai pedoman, patokan, pembimbing di zaman-zaman berikutnya untuk umat-umat secara berkesinambungan di setiap zaman dan di setiap tempat. Setiap ada pertentangan ahlul haq dan ahlul batil, pola-polanya seperti itu, maka hadapi dengan cara-cara yang sudah dijalani oleh para pembawa kebenaran di masa yang sebelumnya, yang mereka telah mendapatkan kemenangan. Nah, ini ikhwah, barakallahu fikum. Ila huna wa jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hubbukumullah.